telah selesai dari kita penyebutan dari tiga macam fi'il-fi'il yang beramal dengan amalan kana. Rafa'kan isi menasubkan khabar. Macam yang pertama, yang dia beramal dengan syarat. Yang kedua, yang dia beramal. Yang pertama, yang beramal tanpa syarat. Yang kedua, beramal dengan syarat. Didahului nafi, nahi ataupun doa. Yang ketiga, yang beramal dengan syarat didahului oleh ma'al masdariyah dan dzarfiyah. Kemudian telah dijelaskan bahwasanya khabar fi'il-fi'il ini boleh berada di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Dan boleh pula khabarnya mendahului fi'il-fi'ilnya kecuali apa? Laisa. Ya, ala khilafin fihi, ada khilaf. Kemudian dama, ittifaq. Kemudian juga telah disebutkan bahwasanya yang bertasarruf dari fi'il-fi'il ini, apakah fi'il mudhari'nya, amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya, semuanya beramal sebagaimana fi'il madhinya. Kemudian wa tustamalu hadhihi al-af'alu tamatan ay mustaghniatan 'anil khabari nahu wa in kana dhu 'usratin ay wa in hasala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun ay hina tadkhuluna fi as-sabah wa hina tadkhuluna fi al-masa' illa zala wa fati'a wa laysa fa innaha mulazimatun lin-naqs. Dan fi'il-fi'il ini semuanya, kana dan akhwatnya, terkadang digunakan dalam keadaan tamah. Tam, bukan naqis. Lawannya naqis. Apa itu makna tamah? Ay mustaghniatan 'anil khabar. Yani dalam keadaan tidak butuh kepada khabar. Cukup ya bersama fa'ilnya. Tidak butuh kepada khabar. Telah kita ketahui makna naqis, yaitu apa yang dia butuh kepada yang marfu'nya, juga butuh kepada yang mansubnya. Butuh kepada isim dan khabarnya. Adapun yang tamah, maka dia tidak butuh kepada khabarnya. Dia hanya butuh kepada fa'ilnya. Sebagaimana fi'il-fi'il lazim yang lainnya. Contohnya, wa in kana dhu usratin, wa in kana dhu usratin, i'rabnya in harfu syartin, in ya harfu syartin jazim, tajzimu fi'laini al-awwal fi'l syart wa tsani jawabuhu kana fi'lun madin fi mahalli jazmin fi'l syart. Jadi kana itu fi mahalli jazm sebagai fi'l syart. Kemudian dhu fa'il marfu alamat rafihi al-wawu niyabah anil dhamma li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf usrah mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasrah. Kemudian contoh berikutnya, kemudian di sini sebutkan ay wa in hasala. Makna kana di sini kana dhu usrah wa in kana dhu usrah, yakni wa in hasala dhu usrah, jika terjadi ya dhu usrah, dalam keadaan dia memiliki kesempitan harta, kesulitan. Jadi ketika orang yang memiliki hutang ataupun memiliki ya memiliki hutang itu dhu usrah, dalam kondisi sempit, ya fa nadhiratun ila maisarah, maka yang wajib kita tunggu sampai waktu lapang. Jika seorang yang memiliki hutang itu dhu usrah, adalah seorang yang sedang mengalami kesempitan harta, maka fanadhiratun ila maisarah, jawabannya pada setelahnya. Fanadhiratun ila maisarah, farabitah li jawab syarat. Nadhirah sebagai khabar dari mubtada ya mahdhuf. Ya. Takdirnya al-wajib nadhirah, yang wajib adalah menunggu sampai datang waktu lapang agar dia bisa melunasi hutangnya. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. I'rabnya bagaimana? Subhanallah, subhana sebagai maf'ul mutlak. Ya, amilnya muqaddar taqdiruhu usabbih subhana. Wa huwa mudhaf lafdzul jalal Allah mudhafun ilaih. Kemudian hin marfu zaman. Ya. Mansub alamat nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Kemudian tumsun, dia didhafahkan kepada jumlah ya. Jumlah yang setelahnya itu mudhaf ilaih ataupun fi mahali jar mudhaf ilaih. Tumsuna fi'lun wa fa'il, fi'lun wa fa'il. Ya, tumsun fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wa alamat raf'ihi thubutu nun niyabah 'an ad-dhamma li annahu min al-amthilatil khamsah. Al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya, wa hina wa harfu 'athfin. Ya. Yang setelahnya diathafkan kepada yang sebelumnya sama i'rabnya. Tusbihun sama dengan tumsun i'rabnya. Maknanya ya, ketika abha juga amsa itu tam, itu maknanya dakhola. Yani hina tadkhuluna fi shabah. Ya, yani ketika kamu atau kalian masuk di waktu pagi. Ya. Wa hina tadkhuluna al-masa, dan ketika kalian memasuki waktu sore. Jadi maknanya dakhola ya. Fi as-shabah kalau asbaha. Kalau adha dakhala fi waqti adduha. Illa zala wa fati aw laysa, tapi tidak semua akhwatu kana bisa menjadi tamah. Tidak semua. Ada yang dikecualikan. Di antaranya zala fati aw laysa, ini tidak bisa dijadikan sebagai tamah. Ya, senantiasa dia melazimi apa? Naqis, an-naqs. Fa innaha mulazimatun linaqsi, sesungguhnya tiga kalimat ini zala fatia laisa mulazimi naqs, mesti dia butuh kepada marfu dan yang mansub, butuh dia kepada yang marfu dan yang mansubnya, yang marfunya sebagai isimnya, yang mansubnya sebagai khabarnya. Kemudian wa takhtassu kana bi jawazi ziyadatiha bi syarti an takuna bi lafdhil madhi wa an takuna fi hashwil kalami nahu ma kana ahsana zaidan. Sekarang pembahasan tambahan terkait dengan kekhususan yang ada pada kana. Kana dikhususkan dengan bolehnya kana dijadikan sebagai huruf tambahan ataupun kalimat tambahan dengan syarat agar kananya dengan lafaz madhi kana. Itu syaratnya, yang pertama agar dia dengan lafaz madhi ataupun kana dikhususkan dengan bolehnya dia dijadikan sebagai zaidah tambahan dengan syarat agar dia yang pertama dengan lafaz madhi, yang kedua agar kana di tengah kalam. Contohnya ma kana ahsana zaidan, alangkah bagusnya zaid, ya fungsinya sekedar taukid saja. Ma kana ahsana zaidan. Kemudian kalau dia sifatnya zaidah, maka tidak ada di situ makna madhi, ya, tidak menunjukkan kana kepada makna al-mudhi. Kita telah melewatkan tentang pembahasan makna kana ya, bahwasanya kana itu adalah mensifati khobar dengan isim di waktu yang lampau, ya kan. Tapi ketika dia kana dijadikan sebagai zaidah, maka dia tidak lagi mengandungi makna al-mudhi. Tidak lagi mengandungi makna madhi, keterangan waktu yang lampau. Dan tidak lagi juga boleh disandarkan kepadanya fa'il. Tidak boleh disandarkan kepadanya fa'il ataupun isim. Bahkan dia adanya seperti tidak ada. Ya, seperti huruf-huruf tambahan. Adapun datangnya kana dengan fi'il mudhari, itu jarang. Ada jarang itu dalam syair, seperti ucapannya penyair, anta takunu majidun nabilun idza tahbu syam'alu balilun. Anta takunu majidun nabilun idza tahaba idza tahabu syam'alu balilun. Ya, di sini takun itu zaidah. Buktinya apa? Buktinya yang setelahnya tidak terpengaruhi i'rabnya oleh takun. Ya. Dia majidun sebagai khobar bagi anta. Anta majidun. Aslinya anta majidun nabil. Engkau adalah seorang yang mulia. Ya. Cerdas. Ya. Ditambahkan antara mubtada khobarnya dengan takun. Ini sekedar untuk taukid. Ini datangnya. Kana za'ida dengan fi'il mudhari' itu apa? Jarang. Kemudian disebutkan bahwasanya syarat yang kedua agar kana itu berada di tengah-tengah kalam seperti Zaidun kana qa'imun. Itu kan di tengah-tengah. Zaidun kana qa'imun. Kalau dia seandainya ditaruh di depan maka dia harus diamalkan kana Zaidun qa'iman. Tapi ini di tengah-tengah. Zaidun kana qa'imun. Sehingga tidak diamalkan. Zaidun mubtada, kana itu Zaidah saja. Qa'imun khabar. Juga di tengah-tengah antara, kalau tadi contoh yang barusan disebutkan itu adalah kana yang diletakkan di antara ataupun di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Juga terkadang diletakkan di antara isi mausul dengan silahnya. Seperti kaifa nukallimu man kana fil mahli sabiyya. Man kana fil mahli sabiyya. Aslinya man fil mahli sabiyya. Di sini ada kana. Hanya saja dalam Al-Qur'an disebut dengan silah. Ya, ataupun taukid. Kemudian contoh firman Allah Subhanahu wa taala liman kana lahu qalbun itu bisa dengan lima sisi. Liman kana lahu qalbun bisa dengan lima sisi. Boleh dijadikan di situ kananya naqisah. Kana naqisah yang butuh kepada yang marfu dan yang mansub. Berarti di situ qalbun isimnya. Kemudian lahu khabarnya. Boleh pula kana di situ dibawa kepada makna sara. Ya, kalau makna kana di dalam ayat ini liman kana lahu qalbun dibawa kepada makna sara, maka isimnya dhamir sya'n. Ya, kemudian jumlah lahu qalbun khabarnya. Ya. Maknanya kana sya'nu lahu qalbun. Atau bisa juga dibawa kananya tamah. Tamah. Kalau tamah maknanya hasola. Hasola lahu qalbun. Boleh juga dibawa kepada za'id ataupun silah. Nah, kita i'rab coba. Ma kana ahsana za'idan. I'rabnya ma ta'ajubiyah. Ya. Sehat ta'ajub itu ada dua. Ma af'ala dengan apa af'il bi. Ya. Af'il bi. Di sini dengan wazan ataupun dengan sihoh. Ma af'ala. Ma kana ahsana za'idan. Disisipkan di sini kana za'idah antara ma ta'ajubiyah dengan fi'ilnya. I'rabnya ma ta'ajubiyah bi makna maknanya syai'un. Ya, ma di sini maknanya syai'un, i'rabnya mubtada. Mubtada. Ya, ma ta'ajubiyah mabni 'ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ya. Kemudian kananya za'idah. Kalau za'idah ya la fa'ila laha, tidak ada fa'ilnya, tidak ada isimnya. Kemudian ahsana fi'lu ta'ajub. Ya. Ahsannya fi'l ta'ajub mabni 'ala al-fath. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban, dan fa'ilnya ahsana itu mustatir wujuban. Ini khusus pada bab ta'ajub, ya fa'ilnya itu apa mustatir wujuban, tidak dikatakan jawazan seperti pada bab-bab yang lain. Takdirnya huwa. Kemudian zaidun maf'ulun bih, zaidunnya maf'ulun bih. Kemudian jumlah al-fi'l wal fa'il wal maf'ul, jumlah fi'il bersama fa'ilnya bersama maf'ulnya itu ahsana zaidan. Itu i'rabnya fi mahalli raf'in khabar, pada mahalnya rafa' sebagai khabar bagi apa? Ma. Ya, ma. Kemudian kanannya za'idah saja yang ditambahkan antara mubtada dengan khabarnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wa in kuntum marda. Ini bagaimana coba? Di sini kanannya apa? Naqis wa tam. Wa in kuntum marda. Naqis wa tam. Dia naqis, ada isimnya kuntum, tak ada khabarnya marbo, ini naqis. Iya, yang enggak usah diterjemahkan wa kuntum marbo apabila kalian dalam keadaan sakit gitu. Mananya apa berarti soro ya? Ya, soro. Mananya soro. Kananya zaidan. Contoh apa, gimana contohnya? alimun kana Zaidun, dibalik itu harusnya Zaidun kana alimun, dia alimun Zaidun. Hukum masalahnya yang namanya mubtada ditaruh di depan, iya kan, kenapa diawalkan alimunnya? Apa tujuannya? Kalau dikatakan alimun kana Zaidun, tanpa kana saja boleh enggak alimun Zaidun? Ada enggak tujuannya didahulukannya khobar di sini? Ada enggak semisal itu dalam Al-Qur'an? Enggak ada kan? Ada enggak? Ya, yang jelas adanya kana sama dengan tidak adanya. Kalau boleh ya boleh. Kalau misalkan boleh dikatakan alimun Zaidun. Ya, yang boleh kan jelas ketika didahului oleh istifham alimun Zaidun, itu kan? Hal alimun Zaidun. Ya, meskipun menurut orang Kufah boleh tanpa hamzah. Tapi dia di Eropnya sebagai fa'il jadinya Zaidunnya, bukan sebagai mubtada. Ya. Kecuali ada hamzahnya. A'alimun atau hal alimun, sudah lewatkan itu yang sadda masadda al khabar. Apa? Iya. Kalau kana yang naqis, ya jelas dia harus ada di situ ya isim yang marfu, ada khobar yang mansub. Iya. Itu yang pertama. Adapun apa? Kana yang tam, ya hanya ada yang rofaknya saja. Hanya ada fa'ilnya saja. Dan dari sisi maknanya, biasanya kalau kana yang tam maknanya hasola. Maknanya hasola. Adapun kana yang naqis maknanya sudah kita lewatkan. Ada yang bermakna pensifatan, khobar lagi isim di waktu lampau, ada yang bermakna soro, ya kan? Ya itu. Enggak ada. Ya, kemudian apa? Ya. Pemirsaan ya, pemir di mana syan? Seperti pembahasan itu, inna mukhaffafah min tsaqilah wa in kana dzu usrah. Aslinya kan wa innahu, ada pemirsaan hu ha kembali kepada asyan maknanya. Ya. Jadi kan liman kana ada di situ mirsaan. Ya. Yang ditakdirkan yang maknanya asyan gitu. Maknanya asyan. Apa? Asyan. Apa artinya asyan? Ya perkaranya, perihalnya. Nah itu sya'an. Ya. Ya agar dia karena yang dijadikan sebagai zaidah tadi terjadi tengah kalam. Apakah antara mubtada dan khobar, antara isi mausul dengan silahnya, tengah. Hasyu fi hasyu. Ya. Karena ini di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Seperti Zaidun karena qa'imun. Atau di antara apa? Isi mausul dengan silahnya. Makana fil mahdi. Ya. Mankana lahu. Enggak ada yang lain? Apa itu? Karena yang Zaidah tadi. Yang Zaidah kan ya taukid. Untuk memberikan penekanan makna. Ya beda ucapanmu Zaidun qa'im dan Zaidun kana qa'imun. Lebih kuat yang ada kananya. Iya. Karena penambahan kalimat ataupun huruf menunjukkan penambahan makna. Ya sudah habis. Masih ada yang tanyakan? Gak ada. Ya. Cukup ya sampai di sini. Ya, silakan yang lain. Pelajaran yang kedua ya. Ma yang madama itu lewat. Memasari itu ma yang dia dilebur bersama yang setelahnya menjadi masdar. Ini seperti an Oh, nanya irobnya. Baca gimana coba alimatnya? Ya, berarti sebagai maf'ul. Hah? Iya. Asumiyat mahadhi ta. Asumiyat mahadhi masariyatan gitu, maf'ul. Iya. Nah, fa'ilnya ta itu. Ya, wasumiyat ma hadhi ma itu nah berapanya? Ma nah fa'ilnya wasumiyat ma hadhi badal. Iya, masariyatan afu dua. Aslinya kan sama itu. Ma hadhi masariyatan dibuang sama itunya taknya. Sumiyat ma